Bismillahirrahmanirrahim. Wa zada Abu Dawud an Mu'ad radhiyallahu anhu wal mawarid wa lafzuhu ittaqul mala'ina al-thalatha al-baraz fil mawarid wa qari'ata al-tariq wa dhil. Al-baraj bifatil muwahhadah, ba-nya difatahkan, tidak ada titik di atas. Baraj, ra juga difatahkan. Wawal muttasi' minal ard yuknabi anil ghaid. Wawal muttasi'u minal ard yuknabi anil ghaid. Abu al-Kasir al-Mubarazah fil harb al-Baraz wal-Biraz. Adapun al-Baraz kunyah atau kalimat yang sopan untuk buang air besar, ini Baraz. Baraz, kalau Biraz banyak dikasrohkan, itu adalah tempat untuk bertempur perang. Bil kasr mubarazah fil harb, baras dengan biras beda. Kalau baras itu adalah kunyah atau kalimat yang sopan yang digunakan untuk buang air besar. Biras adalah tempat untuk perang, ya, perang tanding. Perangnya di mana? Pertempurannya di mana? Biraz mubaraza fil harb. Wa bil mawarid jama mawrid wa wal mawdi alladhi yatihi an-nas min ra'si 'aynin aw nahrin li syurbil ma' wa li tawaddi. Mawarid itu tempat air, atau manusia berkunjung situ ngambil air. Kalau zaman dulu mungkin kolam atau sumur atau sungai atau tempat untuk ngambil air wudu, ini mawarid namanya. Wa qari'atu at-tariq, at-tariq, at-tariq al-wasi' alladhi yaqra'u an-nas bi arjulihim ay yadquna wa yamuruna 'alayh. Tempat yang digunakan untuk berjalan, jalan kaki, jalan setapak. Ya, ini tiga tempat ini dilarang manusia untuk buang air kecil, buang air besar pada tempat itu wadhil, dan tempat untuk berteduh manusia. Ya. Tiga tempat ini manusia enggak boleh sembarangan buang air besar atau buang air kecil pada tempat-tempat tersebut. Karena dilarang. Ittaqu al-mala'in ats-tsalats, hindarilah tempat yang tiga atau tiga tempat yang biasa digunakan untuk manusia, yang kadang kalau seseorang buang air besar atau buang air kecil pada tempat tersebut bisa menimbulkan laknat. Laknat dari siapa? Laknat dari manusia. Sudah dibahas kemarin, ya, secara hukum dasarnya boleh, tapi al-aula tarku, lebih baik ditinggalkan. Tapi kadang kebiasaan manusia, siapa yang ridho? Kadang tempat istirahatnya diberakin, ada yang ridho. Kira-kira spontan manusia gimana? Mencela, ya kan? Eh, itu dia maksudnya gitu loh. Bukan artinya membolehkan untuk mencela, bukan. Karena kebiasaan manusia, dia lagi tidur, lagi berteduh. Wah, ada bau apa nih? Bau donat, kan gitu. Paham enggak? Akhirnya spontan dia melaknat. Paling sedikitnya kurang ajar, paling sedikitnya itu masih sopan. Tapi kalau dengan umpatan-umpatan itu, ya makanya kata Rasulullah, jangan di situ. Hindari tiga tempat yang menimbulkan laknat. Laknat dari siapa? Dari manusia. Dia lagi capek berkebun misalnya, mau minum, mau makan, ada donat di sampingnya. Wah, bau lagi. Nah, kan? Kadang manusia akan mencela secara apa? Spontanitas. Makanya dilarang, enggak boleh. Ya, enggak boleh yang seperti itu. Nah, hindari jauh. Kalau enggak bikin WC, zaman dulu mungkin enggak ada WC. Ya, 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu di Indonesia zaman apa? Kerajaan apa? Majapahit tahun berapa sih? Nah, kira-kira zaman 300 apa Masehi. Nah. Ya. Peradabannya 1400 tahun yang 300. Al-Muhim. Lu kira-kira gambarannya ada WC enggak? Zaman-zaman Majapahit. Enggak ada, paling mana ke sungai. Ya ke sungai sono. Sungainya bukan sungai yang biasa untuk ngebilas nyuci. Nyuci apa tempat? Jangan, sana jauh lagi. Iya. Yang di situ bukan tempat manusia berteduh, istirahat, main apa, jauh. Alhamdulillah zaman sekarang sudah ada apa, WC. Ya, cukuplah pakai WC. Gak mungkin berak di jalanan kan gak mau. Al-Muhim, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, Allah alam. Ada yang mengatakan hasan, hasan bisyawahidi. Hadisnya hasan dengan syawahid penguat-penguat yang lainnya. Jadi enggak sembarangan buang air kecil, buang air besar di tempat-tempat yang manusia di situ berteduh, istirahat, tidur, ya mungkin nongkrong atau apa. Di pangkalan ojek gimana? Ya sama, jangan, walaupun itu pangkalan ojek juga jangan kencing di situ. Ya nggak boleh kencing di situ, walaupun memang pangkalan ojek tetap. Ya apalagi daerah mana lagi? Tempat-tempat apa lagi? Oh, tempat apa? Ibadah maksudnya? Nah, orang-orang pedalaman ya manusia secara umum, ya kadang istirahat di situ, duduk atau santai atau. Al-Muhim jangan, hindari. Ya. Kenapa? Karena akan menimbulkan celaan, cacian, makian dari manusia itu. Nah, Allahu a'lam bishawab.